Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Kita masih ayat ke-28, 26-28. Qala syekh rahimahullah, qawluhu ta'ala yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ini tentang firman Allah. Allah menginginkan, Allah ingin meringankan dari kamu, memberikan keringanan bagi kita. Ay bisuhulati ma amarakum bihi wa ma nahakum anhu. Yani dengan memudahkan apa yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan. Tidak ada yang berat. Semuanya tidak membebani kita. Wa manahakum anhu, dan juga apa yang Allah larang dari kita, yang kita dilarang darinya, itu juga bukan sesuatu yang sulit. Nah, artinya ini Allah berikan keringanan ketika mungkin nanti Allah mengharamkan sepertinya kita melihat sebuah kesulitan, tapi sesungguhnya ada jalan keluarnya. Thumma ma'a husulil masyaqqah fi ba'dish syara'i abahalakum ma taqtadhihi hajatukum. Kemudian seiring dengan munculnya kesulitan dalam sebagian syariat, aturan-aturan perintah dan larangan itu, halal dan haram, Allah memberikan, artinya membolehkan segala sesuatu yang dengan itu kita bisa memenuhi hajat hidup kita, keperluan kita. Nah, ini termasuk diantara yang kemudian dilakukan oleh para ulama, al-masyaqqah tajlibut taisir dalam kaidah. Kesulitan itu mengundang datangnya kemudahan. Nah, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itulah diantara bentuk keringanan. Kemudian rukhsah yang kita dapatkan dalam syariat yang mulia ini, itu juga salah satu bentuk rahmat Allah, dan karena lemahnya kita, yang Allah lanjutkan dalam ayat ini, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena lemahnya kita, jadi ada rukhsah, keringan-keringanan yang Allah berikan. Seperti sekarang ini hujan, ya, disunnahkan, dianjurkan sekali muadzin untuk mengatakan sallu fi rihalikum. Ya, hanya mereka yang di rumah tidak terbebani, artinya juga tidak, artinya tidak wajib harus mereka memaksakan diri untuk datang ke masjid. Nah, ketika hujan deras. Ya. Nah, walaupun itu bukan, sebagian ulama mungkin kalau dia tidak merasa kesulitan mungkin dengan payung, kalau tidak basah bajunya, pakaiannya, silakan datang. Nah, di sini kata beliau, abahalakum mataqtadihi hajatukum kal maitah, seperti bangkai. Ketika kita terdesak misalnya, hanya ada dua pilihan, mati kalau tidak makan bangkai tersebut. Yang kedua, kita harus mau tidak mau makan. Enggak ada makanan yang lain selain bangkai itu. Lalu dalam kondisi seperti ini dibolehkan kita untuk mengambilnya. Termasuk di situ darah yang mengalir. Kalau misalnya ada di dalam tubuh hewan masih ada darahnya, kecuali yang memang tempat-tempat yang di situ memang tidak hilang, ya. Ada kan bagian-bagian tertentu. Wanahuhima, dan yang semisal, hal-hal yang disebutkan oleh beliau lil muttar, amanit turra ghaira baghin, tapi tidak melampaui batas. Walaknya tidak melampaui, ini tidak mencari-cari, bukan karena keinginan dia. Wala adin, dan tidak melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa. Jadi boleh dia mengkonsumsinya, mengambilnya. Wa katazawwujil amah lil khurbi tilka syurutis sabiqah. Juga termasuk di sini dalam pembicaraan ayat-ayat kemarin, menikahi budak bagi seorang laki-laki merdeka dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah lalu. Dia enggak punya bekal mahar misalnya. Wadzalika lirahmatihi tammah wa ihsanihi syamil. Dan itu semua Allah berikan karena rahmatnya yang sempurna dan kebaikannya yang menyeluruh. Wa ilmihi wa hikmatihi bidhafil insan min jami'il wujuh. Juga karena ilmu dan hikmah Allah. Paham Allah tentang keadaan makhluk yang Dia ciptakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, serba lemah. Min jami'il wujuh, dari semua sisi. Sekuat sebesar-besarnya kita, kita belum tentu sanggup mengangkat beban yang dua kali lipat dari kita. Ini berapa beratnya? Ada yang bisa ngangkat sendiri? Kalah kita sama seekor semut. Semut mampu dia mengangkat beban yang dua kali lipat dari besarnya dari dia. Dan itu bukan jalan datar, jalan vertikal. Coba antum manjat bawa beban. Itu lemahnya ki. Dari sisi itu udah kalah kita dengan seekor semut. Bulak-balik jatuh. Tapi akhirnya dia bisa sampai ke atas. Membawa batu yang lebih besar dari dua kali dari dirinya. Nah, dengan keadaan kenyataan ini dan Allah menyebutkan yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa, sadari walaupun Allah memberikan kita kecerdasan, kekuatan, semua itu serba lemah, terbatas. Akhirnya apa? Mengajari kita untuk bergantung kepada Allah. Jangan mengandalkan kepandaian kita, kecerdasan kita, kekuatan kita. Jangan lihat itu. Lihat bagaimana kita tuh lemah. Belum lagi dengan ayat yang lain Allah menyatakan kita itu adalah zalum jahul. Itu membuat kita betul-betul bersandar kepada Allah untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia dan di akhirat. Betul-betul pasrah, kalau istilahnya bahasanya itu pasrah bongkoan, ya betul-betul pasrah total. Betul, enggak bisa, enggak ada sesuatu pun yang di luar yang selain Allah menjadi sandaran kita. Entah itu karena kepandaian, emosi, perasaan, orang tua, kekayaan, yang lain-lain. Buang itu semua. Pasrah, belajar. Semakin dia kenal Allah, semakin dia kenal dirinya, betapa lemahnya dia, semakin kuat sandarannya kepada Allah. Untuk mengharapkan manfaat dan juga untuk menolak mudarat. Kita lihat para salaf kita. Enggak ada yang, walaupun kita baca ceritanya, itu seakan-akan dongeng. Seperti enggak masuk akal. Tapi kenyataan, bagaimana pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas berjalan di atas air, menyeberangi sungai Efrat. Sementara kapal-kapal sudah dibakar, jembatan sudah dihancurkan orang-orang Iran. Sementara mereka orang-orang Arab, kaum muslimin, yang dengan persenjataan seadanya, enggak selengkap pasukan Iran, Persia. Nah, mana akal sholat mereka, kemudian berdoa kepada Allah. Bismillah, berjalan di atas sungai Efrat. Begitu juga yang terjadi dengan Ala Al-Hadrami, sahabi. Enggak masuk akal. Memang yang seperti ini bukan dengan akal-akalan, dengan iman. Makanya para salaf dulu ketika mendapatkan tugas seperti jawaban Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, diminta oleh Abu Bakar dan Umar untuk menyalin Al-Quran dalam satu mushaf. Memindahkan gunung lebih mudah dari saya, untuk saya lakukan daripada mengerjakan apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Itu menurut beliau. Memindahkan gunung lebih mudah. Gunung sebesar itu sanggup dia untuk mengerjakan. Karena yakin. Allah akan menolong. Nah, sementara ini kerjaan ini menurut beliau enggak pernah di anu oleh Rasulullah. Padahal di zaman Rasulullah, Rasulullah perintahkan si fulan untuk mencatat, taruh di sini ayat ini. Cuma memang belum terbukukan dalam satu masa. Baru di zaman Umar, Abu Bakar dikumpulkan. Nah, Zaid bin Thabit berdiri di pintu masjid. Nah, kamu hafal surat apa? Salim. Kamu hafal surat ini enggak? Salim. Nah, baik. Qala rahimahullah. Itu manusia. Da'fil insan min jami'il wujuh. Da'fil binyah. Lemah. Binyah kita. Postur kita. Perawakan kita. Konstruksi kita ini lemah. Ditindih. Apa? Sapi, metal. Remuk. Gajah. Malah kan barang-barang yang kita buat sendiri. Ketipa tangga, benjol, berdarah. Malah kita yang buat sendiri. Da'ful binyah. Perawakannya itu sudah lemah. Matanya. Apa yang hebat mata kita? Nyelam di dalam air enggak kuat kita lama-lama. Ikan mampu. Ya. Lemah. Kemudian dha'ful iradah wa dha'ful azimah, lemah keinginan, lemah kemauan, mudah patah semangat, mudah futur, mudah patah semangat, mudah pesimis, mudah putus asa, kemauan kurang. Padahal kita sudah dihasung selalu. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Selalu ada terbuka jalan bagi orang-orang yang mau. Makanya pepatah Arab ini, manjad wajad. Siapa yang serius, sungguh-sungguh pasti dapat. Jangan kalah sama semut. Binatang yang lemah, kecil seperti itu kita pencet mati dia. Mampu dia membawa barang yang dua kali lipat lebih besar dari dia, vertikal ke dinding, lewat dinding, sesuatu yang tegak, lurus. Sementara kita gak mampu. Itu kemauan. Ingat kisah siapa Al-Kisai yang gak bisa-bisa belajar nahwu, gagal terus belajar bahasa Arab, melihat seekor semut mampu untuk mengangkat beban dua kali lipat dari dirinya, terpacu untuk belajar kembali. Nah, jangan mudah patah semangat. Nah, kata kalau dia merasa dirinya kok kayak gini ya, kok banyak musuhnya, banyak lawannya, kenapa sebabnya? Periksa dirinya. Wadha'fil iman, dan lemah iman kita. Siapa iman kita yang semisal malaikat misalnya, Jibril. Kecuali orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadha'fus sabr, dan lemah kesabaran kita. Mudah menggerutu. Innal insana khuliqa halu'a. Mudah mengeluh, mudah sambat, aduh hujan lagi, aduh kok panas ya. Subhanallah, innal insana li rabbihi lakanut. Yang diingat yang susah-susah. Ini lemahnya kesabaran kita. Fanasa badzalika an yukhaffifallahu anhu, maka sangat sesuai Allah meringankan segala sesuatu dari yang namanya manusia. Lupa dia dimaafkan. Itu termasuk apa? Karena kelemahan manusia, dan Allah Maha Pengampun. Enggak sengaja Allah maafkan. Masya Allah. Dia terpaksa melakukan, dimaafkan juga oleh Allah. Li rahmatihi tammah wa ihsanihi syamil. Allah, rahmat Allah yang maha luas. An yukhaffifallahu anhu ma yad'afu anhu wa ma la yutiquhu imanuhu wa sabruhu wa quwwatuhu. Ya, ini segala sesuatu yang dia lemah darinya, tidak mampu dia menghadapinya. Jangan menganggap diri kita juga kuat. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqwa. Dalam segala hal, jangan menganggap diri kita bersih. Jangan menganggap diri kita baik. Sudah semaksimal mungkin berusaha kita melakukan itu dengan sempurna. Ingat, keadaan diri kita adalah makhluk yang dhaif, pasti ada kekurangannya. Nah, di situ kita betul-betul minta ampun kepada Allah atas kekurangan yang muncul dari memang kita buat tabiat asli kita manusia. Wa ma la yutiquhu imanuhu, dan hal-hal yang tidak mampu dilaksanakan oleh imannya, kesabarannya dan kekuatannya. Diringankan oleh Allah. Ketika dia tidak mampu melaksanakan ini, ada rukhsah, ada keringanan. Seperti dalam konteks ayat ini terkait dengan apa namanya menikahi budak, dibolehkan ketika dia tidak mampu memberikan mahar. Nah, ini sadari. Ini intinya ketika kita tahu kita adalah makhluk yang lemah, jangan merasa pede bahwa amalan kita itu sudah layak untuk diterima dan dibalas oleh Allah. Qala rahimahullah qauluhu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'alallahi yasira. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan dari Allah, perintah ini ditujukan untuk orang-orang yang telah menyatakan diri beriman. Jangan kalian makan harta di antara harta kalian. Jangan makan harta kalian. Perhatikan ini kalimat, nanti diajarkan seni balaghahnya oleh beliau. Rahasianya di sini. Jangan makan harta kalian dengan cara yang batil. Amwalakum bainakum, antara di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan, kecuali dengan terbentuk dengan cara perniagaan. Jual beli yang didasari atas sukarela, suka sama suka di antara kamu. Ada keridhaan dari masing-masing kamu. Dan jangan kalian bunuh diri kalian. Wala taqtulu anfusakum. Tergambar enggak? Allah menyatakan la taqtulu anfusakum. Ada orang yang mau membunuh dirinya di sini? Orang yang beriman loh dipanggil. Orang enggak beriman mungkin putus asa, dah minum racun, gantung diri, lompat, ya, nantang kereta api, ya, banyak. Yang mana enggak ada iman, enggak ada iman. Ini tuh orang yang beriman. Tapi panggilan Allah, wala taqtulu anfusakum. Apa rahasianya? Kenapa Allah menyatakan jangan bunuh diri kamu, jangan makan harta kamu diantara kamu dengan cara yang batil. Ada rahasianya di sini, bukan di sisi balaghahnya nanti. Sesungguhnya Allah sangat rahim, pengasih kepada kamu. Nah, siap. Dan siapa yang melakukan itu dengan penuh permusuhan dan kezaliman, maka akan kami masukkan dia ke neraka, dan itu semua mudah bagi Allah. Kita lihat. Qala Syekh rahimahullah yanha ta'ala ibadahul mu'minin. Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Nah, ketika panggilan di ayat-ayat ini kita baca, maka betul-betul tunjukkan keimanan itu. Perhatikan ayat-ayat tersebut. Asghi sam'ak, curahkan perhatianmu, pendengaranmu, kata Ibnu Mas'ud. Bisa jadi perintah kebaikan yang Allah perintahkan padamu, kebaikan yang Allah perintahkan kepada kamu, atau ada sesuatu yang jelek yang Allah larang kamu darinya. Makanya setiap ketika apa namanya ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat apapun juga dalam Al-Quran ini, itu orang-orang yang betul-betul beriman zadathum imana, ketika mereka mendengar, ketika mereka membaca ayat-ayat. Gimana beriman? Yani zadathum imana, tambah imannya. Yakin dia dengan berita-beritanya itu pasti benar. Janji-janji di situ pasti benar dan akan terjadi. Ancaman-ancaman di situ pasti akan terjadi. Perintah-perintahnya dia laksanakan. Larangan-larangannya dia tekad untuk meninggalkan, menghentikan. Itu tanda dia naik, tambah imannya. Nah, masing-masing periksa. Jangan sampai kita termasuk dalam ayat yang Allah katakan, wala yazidudzalimina illa khasara. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang yang habis membaca Al-Quran, rugi. Kenapa rugi? Gak dapat apa-apa. Illa amaniya. Fawailul lilladina yaktubuna ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Celaka orang-orang yang tidak tahu tentang Al-Quran, Al-Kitab, illa amani. Hanya sekedar, kecuali sekedar membaca. Untuk siapa? Ahlul Kitab? Enggak. Untuk kita juga. Kita yang sudah diberi Alkitab. Antum para talabah yang hafal-hafal Quran. Kenapa? Antum orang istimewa. Orang-orang yang istimewa ada oleh, yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis Anas, inna lillahi ahlan min khalqih. Allah punya keluarga dari kalangan makhluknya. Siapa itu? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran, mereka yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu orang-orang yang merupakan keluarga Allah. Dan orang-orang khusus, pilihan. Ini dengan mengamalkannya, baru dia menjadi ahlul Quran. Itu betul-betul ahlullah. Kita melihat setiap membaca yang kita tahu artinya, lihat ke dalam kita diri, kita dituju oleh ayat ini atau tidak, merasa tidak bahwa ayat-ayat ini ternyata kena kepada diri kita. Qala rahimahullahu ta'ala, yanha ta'ala ibadahul mu'minin an ya'kulu amwalahum bainahum bil batil. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk memakan harta mereka di antara mereka dengan cara yang batil. Wa hadha yashmal, dan ini meliputi akluha bil ghasab was sarqab. Dengan apa? Merampas dan mencuri. Merampas dengan terang-terangan, memaksa. Paksaan itu bisa banyak-banyak kan, halus bisa, kasar bisa. Wasariqat, tidak terang-terangan mengambil, copet, mencuri, termasuk itu memanfaatkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Makanya kalau misalnya ballpoint itu kan ada isinya ya, antum jangan bilang pinjam ballpointnya. Pinjam ke poin-poinnya sudah berkurang. Antum tidak mengembalikan sebagaimana utuh kembali. Ya enggak? Berarti apa? Terang-terangan pinjam. Saya pinjam, saya mau pakai poin-poinnya boleh. Ya. Bahasanya diganti. Boleh saya pakai sebentar. Ya. Ini kan pinjam, kembalikan utuh mestinya. Baik. Tapi udah mafhum ya, itu bahasa baru istilahnya. Bintu hati-hati. Qala, enggak. Wa akhdhuha bil qimar. Dan mengambilnya dengan cara apa? Judi, spekulasi, berjudi. Berjudi banyak sekarang modelnya. Kalau dulu apa namanya? Yang nampak jelas misalnya dengan dadu. Ya. Ya. Dadu. Tebak-tebakan itu judi. Dan sekarang ini antum hati saya juga para abah, para ummahat, mudaris, dan kalian punya adik, mainkan lambung, gambar-gambar kartu itu loh, dengan lambung, kemudian ada yang mati, ada yang telungkup, ada yang telentang, kemudian dia yang menang. Nah, judi, hati-hati. Nah, ini sebagian anaknya ikhwan Ya, terusnya sebagai anak. Adik, mungkin mereka tidak punya, tapi bergaul dengan tetangganya, dikasih. Ya, nah, orangnya mungkin mereka baik-baik kan, tetangga kita baik-baik, masya Allah, diajak main, nanti main dengan yang lain. Sudah belajar, nah, ini hati-hati. Nah, diingatkan. Ya. Sama kan, kalau misalnya tidak di atas, lempar ke meja atau ke tanah, sama saja. Mana yang itu nantinya, nah ini misalnya dadu dua. Tahu kan dadu? Yang satu, 1, 2, 3, 6 itu ya? Nah, dua. Nah, tebak, yang satu masang, yang ini ganjil, yang ini genap. Nah, kemudian yang ganjil, dia harus nyerahkan. Kan judi. Nah, itu juga dengan mirip seperti itu. Maka hati-hati. Tolong diingatkan. Ya. Nah. Taib. Wa akhluha bil qimar wal makasib ar-radi'ah, dan usaha-usaha yang rendah, tipu menipu, jual beli dengan cara yang ghish, nah, curang, nah, riba, nah, ya, nah, itu termasuk usaha yang rendah. Nah. Bal bahkan la'allahu yadkhulu fi dzalika aklu mali nafsik. Bahkan bisa jadi juga mungkin masuk dalamnya engkau memakan hartamu sendiri. Ala wajhil batar wal israf. Boros dan foya-foya. Nah, boros dan foya-foya, berlebihan. Nah, coba kita lihat. Apalagi Rasulullah menyebutkan. Syarul mal apa? Fil binyah. Bukan arti yang membangun untuk kemaslahatan, ya, yang nggak perlu-perlu dibangun, dibangun. Ya. Memang bangun mahal, perbaiki masjid, apalagi ini sekarang butuh nih, ya, nah, banyak. Ya. Samping juga yang lain, ya. Ya, nah kita makan menghabiskan waktu. Kemarin sudah disampaikan oleh khatib, alhamdulillah, jazakallah khairan. Termasuk dalam apa konteks kalimat apa min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni, nah, ya enggak akan ada punya kepentingan, ya enggak ada istilahnya manfaatnya untuk kita aja, enggak usah dibeli, pilih memilih, nah, dalam bahkan mungkin kita yang belajar pernah belajar IPS ya kan tahu mana yang ada yang kebutuhan yang primer, yang sekunder, yang betul-betul mendesak, nah pandai masuk juga para thalabah beli buku misalnya. Kalau memang enggak artinya bukan termasuk yang mukarrar untuk enggak ya apa namanya apa yang tidak terlalu penting, nah, jangan dibeli dulu. Tapi kalau memang yang mendukung, nah, ya penting kita untuk tahu, untuk belajar, untuk meroja, untuk nah, bukan sekedar artinya juga bukan sekedar untuk memperbanyak maktabahnya. Nah, bukan untuk apa memperbanyak peti bukunya, ya, tapi memang dia harus pilih. Qala, nah, ya, mau beli makanan, nah, antum yang ini banyak jajannya ini, perhatikan ya, banyak punya banyak uang saku, nah, pilih. Kalau antum mau jajan itu pilihnya artinya yang memang manfaat. Ya. Untuk jangan artinya mengulang kesalahan orang tua kita. Mungkin mereka sudah cerita gara-gara kebiasaan jajan makan akhirnya mereka harus ya, problem dan apa entah kolesterolnya, gula darahnya, diabetesnya, apalagi ya, asam urat. Nah, untuk pelajari itu, jadi apa? Ya, jangan mengulang kesalahan mereka. Tahan. Ya. Nah. Nanti juga diperlukan soalnya fisik antum sekarang ini tidak hanya untuk sekarang, nanti ke depan butuh yang juga apa namanya mengemban tugas besar berat, apalagi dalam ayat kan antum hafal inna khayra man istajartal qawiyul amin, sebaik-baik yang kau jadi apa yang kau ambil sebagai pegawai itu orang yang kuat lagi terpercaya. Nah, Nabi Musa diambil jadi apa pegawai atau petugas itu kan karena kuat dan juga amanah. Nah, kuat fisiknya. Al-mu'min qawi ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Butuh kuat. Nah, kalau kuatnya sekarang ya kan, besoknya lemah ya percuma. Nah, dijaga kesehatan itu termasuk upaya ya. Nah, ini makanya di hati-hati, termasuk bisa jadi termasuk juga engkau makan hartamu sendiri dengan cara yang berlebihan dan boros dan foya-foya. Li'anna hadha minal batil wa laysa minal haq. Nah, itu termasuk yang batil. Bukan yang bukan yang hak, cara seperti itu. Tsumma, kemudian innahu lamma harrama aklaha bil batil, setelah atau ketika Allah mengharamkannya memakan harta itu dengan cara yang batil, abahalahum akluha aklaha bitijarat wal makasid al khaliyah minal mawani. Allah mengizinkan mereka, orang-orang yang beriman itu, untuk makan harta itu dengan berjual beli dan usaha-usaha yang tidak ada padanya atau yang bersih dari larangan, penghalang-penghalang. Al-mustamilah, yang mencakup ala syurut, yang mengandung syarut-syurut, minat taradi wa ghairihi. Nah, ada harus ada syarat di situ, saling ridha. Transaksi di awal. Kalau begini gimana? Siap enggak? Kalau begini, ya, terangkan. Saya enggak punya saksi, enggak punya penjamin, gimana? Anda mau enggak? Ingat kisah emas dalam sebatang kayu. Ya. Nah, itu kalau memang kuat, sama-sama kuat dan sama-sama siqah, masya Allah. Tapi kan sekarang susah. Apalagi juga itu kan mungkin syariat dahulu, syariat kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Ya. Bain bidain faktubu ya kamal maknain itu di dicatat tertulis ada saksi. Qala rahmallah ya qala qauluhu wala taqtulu anfusakum ai la yaqtulu ba'dukum ba'da. Ya, ini dia la yaqtulu ba'dukum ba'da, padahal Allah menyatakan la taqtulu anfusakum wala yaqtulul insanu nafsahu, dan jangan seorang itu bunuh dirinya sendiri, jangan sebagian kamu membunuh yang lain. Wa yadkhulu fi dzalika ilqa bin nafs ila tahluka, termasuk di sini melemparkan diri kepada kebinasaan, bunuh diri kan terlempar kepada yang membinasakan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ini masuk dalamnya melemparkan dirinya kepada sesuatu yang membahayakan dirinya. Nyerempet-nyerempet, jalan di pinggir jurang, jalan di dekat rel yang ada kereta api mau lewat, jalan dekat-dekat gardu listrik yang, nah, enggak boleh. Itu termasuk larangan, dan berarti apa? Haram. Nyerempet-nyerempet, minum obat atau minum apa yang beracun, nah, ini juga. Termasuk di situ, bahkan juga, termasuk ya misalnya dia tahu itu ada obat yang bermanfaat sudah dapat, enggak dia obati dirinya dengan itu, termasuk larangan, masuk dalam larangan itu. Bahkan kalau anda keliru, saya bin Bas nyatakan nanti khawatir jatuh pada bunuh diri. Taib. Nah, wa fi'lul akhtar al-mufdiyah ila talaf wal ahlak wal halak. Nah, juga melakukan hal-hal yang berbahaya yang membawa kepada kebinasaan dan hilangnya nyawa atau anggota badan atau mata. Jangan berspekulasi, coba-coba kalau tidak mahir misalnya pengen salto padahal belum pernah latihan apa, itu bahaya, nggak ada yang ngawasi. Warattaba ala dzalika ma rattabahu minal hudud. Baik, keliru lompat. Qala innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah kepada kamu betul-betul sangat penyayang. Wa min rahmatihi, dan termasuk diantara rahmat Allah, an sana nufusakum wa amwalakum, Allah jaga jiwa dan harta kamu, darah kamu. Itu termasuk dalam daruriyatul khams, lima perkara yang daruri yang harus dilindungi: akal, jiwa, harta, hormatan, agama. Daruriyatul khams. Nah, sehingga berlaku hudud syariat di sini. Adanya hukuman untuk orang yang murtad, ada hukuman cambuk untuk orang yang hilang akalnya karena mabuk. A'rad juga termasuk di situ. Ya. Nah, jadi nafus masuk dalamnya darah, kemudian a'rad harta, akal agama. Nah, kehormatan qadzaf dilarang. Hukum potong tangan untuk mencuri terkait dengan harta agama, hukuman qital atau hukuman murtad. Nah, wallahu a'lam. Baik, qala wa ta'ammal hadzal ijaz. Nah, ini mujizatnya ijazul Quran. Balaghahnya antum lihat. Wal jam'u fi qawlihi. Ringkas dan mencakup. Dalam firman Allah, la ta'kulu amwalakum. Padahal bisa disebutkan oleh beliau nanti disebutkan la ta'kulu la ya'kulu ba'dukum mala ba'din. Kenapa Allah katakan la ta'kulu amwalakum bainakum? Tidak mengatakan la ya'kulu ba'dukum ma amwala ba'din. Ya. Juga wala taqtulu anfusakum. Kenapa tidak Allah katakan wala yaqtulu ba'dukum ba'dha? Ringkas, tapi ternyata luar biasa makna yang terkandung di dalamnya. Kaifa syamula amwala ghairika wa mali nafsik. Coba lihat bagaimana ayat yang pertama itu mencakup harta orang lain juga hartamu. Dengan kalimat yang ringkas, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Harta yang ada di antara kalian, yang ada pada kalian masing-masing, jangan dimakan dengan cara yang batil. Tidak hanya harta orang lain, juga hartamu sendiri dengan cara yang salah dan foya-foya tadi. Qul rabbi zidni ilma. Diajar kita oleh para ulama kita untuk betul-betul memahami Al-Qur'an. Wa qatul nafsika wa qatul ghairika, termasuk juga tidak hanya membunuh orang lain, tapi juga membunuh dirimu dengan apa? Melemparkannya kepada perkara yang membinasakan, berbuat sesuatu yang membahayakan diri. Itu dilarang. Masuk dalam ayat ini wala taqtulu anfusakum. Bi ibaratin akhsar min qawlihi, dengan ungkapan yang lebih ringkas daripada firman Allah, la ya'kulu ba'dukum mala ba'din, juga wala taqtulu ba'dukum ba'dha. Kenapa tidak dengan dua kalimat ini Allah sebutkan ayat tersebut? Ini istimewanya Al-Qur'an. Ma'aqsuri hadhil ibarah ala malil ghair wa nafsil ghair faqat. Padahal kalimat yang di bawah la ya'kulu ba'dukum mala ba'din itu hanya membatasi apa? Harta orang lain saja. Wa nafsul ghair faqat, dan juga yakni meliputi hanya membunuh jiwa orang lain saja. Ya. Ma'a anna idhafatal amwal wal anfus ila umumil mu'minin. Nah. Padahal mengidhafahkan harta dan jiwa kepada keumuman mukminin, kepada apa buktinya keumuman? Dengan domir kaf. Domir kaf itu menunjukkan apa? Dan apalagi dengan mim alamatul jama, menunjukkan apa? Umum. Kembalinya kepada hai orang-orang yang beriman. Fihi dalalatun ala. Di sini konteksnya. Subhanallah. Fihi dalalatun ala annal mu'minin, bahwa orang-orang yang beriman itu fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa masalihihim kal jasadil wahid. Mereka dalam hal cinta, kasih sayang, perasaan, empati mereka, kemaslahatan mereka seperti satu jasad. Makanya dikembalikan. Dalam bahasa yang ringkas Allah menyatakan, la taqulu amwalakum wala taqtulu anfusakum, diri-diri kalian sendiri. Haitsu kana al-iman yajma'uhum ala masalihihim ad-diniyah wad-dunyawiyah. Di mana iman itu menyatukan mereka untuk kemaslahatan mereka dalam urusan dunia dan agama. Mampum? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tunda. InsyaAllah pada kesempatan lain kita lanjut. Ya. Nah, ilmu. Nikmat. Ya. Subhanallah. Antum yang betul yang menghafal Al-Quran atau yang belum menghafal Al-Quran, semangat. Ya, betapa indah bahasa Al-Quran. Dan antum yang punya himmah, jangan setengah-setengah. Sudah belajar misalnya sampai kawakib atau mutamimah, lanjut. Ada qatrun nada. Ya, sampai kepada nanti belajar balaghah. Bukan untuk pandai membuat syair, tapi bagaimana dengan kita bisa memahami indahnya ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi yang paling utama, jaga diri dari maksiat. Itu kata Imam Ghazali yang akan menumbuhkan dzauq, dzauqul Arabi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta.